cahaya mataku yang kaulah permata hatiku. Sempurnanya rasa hidup ini sejak kehadiranmu. Cahaya mataku yang kaulah permata hatiku, sempurnanya rasa hidup.